Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang sesi yang ke-10 dari pertemuan kita, dari daurah kitab kali ini. Masuk pada bab ke-8 di terjemahan bab ke-8 Ruqyah dan Tamimah, atau dibawakan judul oleh Syekh Muhammad, Maja'a fir ruqa wa tamaim, yaitu tentang ruqyah dan tamaim, tamimah. Ruqyah yang dimaksudkan sih nanti mantra-mantra, tamimah di sini maksudnya jimat-jimat. Nah, kali ini nanti tujuan pembahasan bab ini, lihat kalimatnya beda dengan kalimat di bab sebelumnya. Kalau kalimat di bab sebelumnya, jimat masuk syirik. Kalau di sini beliau ingin jelaskan umum. Nanti ada yang dikenal dengan istilah ruqyah, ada yang dikenal dengan istilah tamimah. Ada tamimah di sini yang menggunakan Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Nah, kesimpulannya dulu dicatat tentang hukum jimat dari ayat Al-Quran. Contoh jimat dari ayat Al-Quran. Ya, hukum jimat dari ayat Al-Quran. Kesimpulannya, baiknya ditinggalkan dengan 4 alasan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ada 4 alasan. Baiknya ditinggalkan. Termasuk di sini pakai ayat kursi. Termasuk ada yang pakai surat Al-Fatihah untuk jadi jimat. Karena ada bentuk jimat itu dipakai di apa? Kalung. Di ujungnya ini ada ayat kursi. Tulisannya kecil-kecil. Ada Al-Quran kecil, ya. Ada yang kita pasang di tembok juga. Ada yang pakai disabuk juga tulisan ayat. Nah, sama. Ada 4 alasan kenapa baiknya ditinggalkan. 1, tidak adanya dalil yang mendukung. Tidak adanya dalil yang mendukung. 2. Akhirnya akan membolehkan jimat-jimat yang lain yang haram. Oh, kalau dari Al-Quran boleh, maka nanti pakai yang lain-lain juga berarti boleh. Membolehkan jimat-jimat lain yang haram. Jadi kalau ini boleh, nanti yang lainnya juga diikut boleh. Kemudian yang ketiga, biasanya ayat Al-Quran yang jadi jimat tidak dimuliakan. Kan jarang yang mau pakai jimat kayak gitu, dia mau copot itu tadi ketika masuk di kamar mandi misalnya. Atau pakai sabuk, dia copot sabuknya masuk ke kamar mandi. Jarang seperti itu. Maka tidak di apa tadi? Tidak dimuliakan. Yang keempat, ayat tadi bisa masuk ke tempat-tempat kotor. Ayat tadi bisa masuk ke tempat-tempat yang kotor. Bebas masuk kamar mandi. Tadi kalau tidak dimuliakan, padahal Al-Quran itu ya, para ulama itu sunahkan pada kita, Al-Quran sendiri, ini kalau Al-Quran taruh di tempat yang paling tinggi gini, ini tumpukan misalnya gini, ini kitab-kitab, ada Al-Quran, Al-Quran taruh paling atas. Orang kalau pakai jimat tidak hormati seperti itu. Kita enggak taruh ini di lantai bawah, enggak. Bentuk penghormatan pada Al-Quran. Orang yang pakai jimat tadi, yang nomor tiga tadi, tidak seperti itu dia muliakan. Tambah lagi yang keempat, kadang masuk ke tempat-tempat kotor tetap pakai jimat dari ayat Al-Quran. Empat alasan inilah yang menjadi sebab baiknya jimat dari Al-Quran juga tidak dipakai. Ini masih bisa dibaca ayat Al-Qurannya. Beda dengan cuma tulisan Arab seperti raja. Itu gak bisa kita baca. Jelas lebih tidak boleh. Jelas lebih tidak boleh. Berarti baiknya bagaimana tadi? Ditinggalkan. Kalau mau dimusnahkan, ya dibakar. Ya, kan beda. Coba kalau ini kita pasang di dinding coba. Apa tujuan kita mau hafal terus tiap hari? Enggak kan? Enggak, kalau mau tujuan hafal tiap hari, yo ganti tiap hari ayatnya. Oh, besok tak hafal iki. Buat tulisan ini dulu. Besok lagi ganti tulisan lain lagi ya kan? Iya. Bayangin kan gitu. Nah, baik. Nah, lalu tentang ruqyah tadi. Ruqyah, ya. Ini perlu dirinci. Intinya ruqyah yang dibolehkan kata Imam Suyuti jika memenuhi tiga syarat. Ini disebutkan dalam Fathul Majid ya. Ruqyah yang dibolehkan itu jika memenuhi tiga syarat. Satu, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Atau doa dari hadis. Atau doa dari hadis. Atau nama dan sifat Allah. Dua, kata Imam Suyuti, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna. Berarti pakai bahasa Jawa boleh. Namun kalau mulutnya sudah komat kamit nggak dipahami masalah, karena nanti jangan-jangan dia bawa-bawa nama setan di situ, kita nggak paham. Ya, wah ini kok aku ora paham ini. Ini jangan-jangan ini tadi disebut nama-nama jinnya ini. Ya kan? Bahaya nanti. Pokoknya boleh bahasa Arab atau dengan yang lainnya boleh, namun harus di pahami maknanya. Jadi jangan cuma manut aja. Oh ini kayaknya ini bacaannya bagus nih, apa ini? Gak cukup kayak begitu. Terus yang ketiga, harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah. Dapat berpengaruh dengan izin Allah, oleh yang berizin. Karena ada yang pakai ruqyah pun gak mempan-mempan, tetap kesurupan, tetap punya penyakit. Allah yang izinkan itu untuk sembuh. Tiga ini dipenuhi ya. Dan hati-hati nanti kalau bahasanya sudah aneh-aneh ya. Sudah ada isti'anah, minta tolong pada jin. Wah itu kalau sudah keluar kayak gitu bahaya ini. Kok ini disebut jin-jin ifritnya gitu. Nah ini sudah masalah bacaan ruqyahnya. Maka kalau memenuhi syarat tadi boleh dipakai ruqyah. Ini ruqyah yang syar'i boleh. Namun kalau tidak memenuhi tadi, nanti yang kita sebut jampi-jampi mantra-mantra. Taib, dibacakan dalilnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bishr Al-Ansari radhiyallahu anhu Dia bercerita bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Beliau lantas mengirim utusan untuk mengumumkan, tidak boleh membiarkan kalung dari tali busur panah atau kalung apapun di leher unta kecuali harus diputuskan. Ya, sebentar. Itu diberi perbaikan Abu Bashir. Sudah dua kitab saya lihat Abu Bashir. Bukan Bishir tadi, dari Abu Bishir kan ganti Abu Bashir. Nah, dia bercerita bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Beliau lantas mengirim utusan untuk mengumumkan, Allah ya bukayana fi rokobati ba'irin kiladatun min watrin au kiladatun illa kutiat. Tidak boleh membiarkan kalung dari tali busur panah atau kalung apapun di leher unta. Ini pakai di unta biar unta enggak kena ain. Ya. Unta sampai dilindungi loh sama orang Arab. Kalau di tengah-tengah kita ada hewan kayak gitu, sapi ada digituin? Hah? Ada. Biar enggak kena penyakit macam-macam dikasih kalung sesuatu gitu? Ada enggak? Kalau di sini, jadi unta tadi dipakaikan kalung biar nggak kena ain. Unta sampai disayang kayak gitu loh, unta itu, unta. Ya mungkin kalau tengah-tengah kita di sapi itu di kandangnya atau di apa dilindungi biar nggak ada yang rampok, biar nggak ada yang ngambil, biar nggak kena penyakit gitu bisa. Nah, ini di garis bawahi, tidak boleh membiarkan kalung kecuali harus diputuskan. Berarti pakai jimat untuk hewan seperti ini tidak boleh. Kita kan kadang lihat ada yang pakai untuk rumahnya, biar rumahnya enggak kemasukan rampok, biar rumahnya enggak kemasukan jin. Rajah tadi itu loh, rajah. Padahal ini maksudnya untuk rumah, biar gak kemasukan apa-apa kan. Nah, ini juga masuk. Kalau ini untuk hewan, pakai. Ini untuk rumah, gak boleh. Ada juga untuk toko. Karena yang punya warung itu biasanya saing-saingan itu main santet-santet juga ada. Ya, itu biasa itu di dunia perdagangan kayak gitu. Yang ini dagangnya itu laris, wah ini datangkan dukunnya ini untuk nyantet itu yang warung ngelaris tadi. Karena warung yang dia ini sudah lama ada tapi nggak pernah laris-laris seperti itu. Ya, datangkan ini kemudian nanti ada kirim sesuatu kain putih dikirim ke warung itu. Ya. Tahu kain putih? Hah? Apa di sini sebut? Mori. Mori ya, kain mori itu. Soalnya pesantren pernah dikirim kayak gitu juga. Ada yang temukan di tangga sana itu, Bu. Ini apa? Biarin aja dia mau pakai santet-santet. Santet aja, berani enggak? Tawakal aja selesai kan. Enggak usah khawatir dengan santet-santet tadi. Kain muari dikirim itu. Gara-gara dulu kita dukung ini sih, lurah muslim sih. Ya santet. Santet mau disantet. Santet aja, berani enggak santet-santet sini? Cukup baca zikir pagi petang saja Allah yang tolong nanti. Temukan di pinggir sana itu. Gua ini kain mori, kain putih ya. Terus kan sudah dibaca-baca itu. Udah tawakal aja. Masa orang manusia pakai mori. Kan dukun-dukunnya banyak. Kalau nyalek-nyalek kan dukunnya banyak ya kan. Taib. Ibnu Mas'ud yang berikutnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah perbuatan syirik. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah termasuk perbuatan syirik. Pengertiannya nanti beliau jelaskan sendiri. Terus dalam hadis marfu. Dalam hadis marfu dari Abdullah bin Uqaim dikatakan, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan membuatnya mengandalkan barang tersebut. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa, itu wukila bukan wakila ya, wukila. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan membuatnya mengandalkan barang tersebut. kita bergantung pada jimat, maka hati kita nanti diserahkan pada jimat. Allah tidak tolong kita. Kita bergantung pada raja, maka Allah akan gantungkan hati kita pada raja. Allah tidak tolong kita. Jadi jimat itu tidak pernah buat selamat. Allah lepas, lepas tangan. Tidak nolong kita. Undang bahaya saja. Kalau Allah sudah tidak beri pertolongan lagi, siapa yang beri pertolongan kalau begitu? Gak akan bisa selamat. Nah, maka di garis bawah ini tadi adalah perbuatan syirik tadi. Ruqyah, tamimah, tiwala adalah perbuatan syirik. Perbuatan syiriknya di garis bawahi. Juga kalimat, maka Allah akan membuatnya mengandalkan barang tersebut. Jadi orang pakai pesugihan, ya digantungkan hati kita pada pesugihan tadi. Bisa sugih enggak? Ya belum tentu bisa sugih. Karena apa? Jinnya nanti terus memberikan dia ini beban-beban yang berat. Ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi. Karena punya tumbal lagi berikutnya. Sugihan itu punya tumbal-tumbal. Nanti enggak dipenuhi, nanti ada tumbal ini lagi. Enggak penuhi ini, tumbal ini lagi. Bisa jadi dirinya yang terakhir jadi tumbal. Ya. Orang ini nanti yang terakhir jadi tumbal. Bahkan ada tumbal itu pokoknya harus yang mengikuti ilmu hitam ini nanti harus menggauli jin itu. Ada kayak begitu. Harus tidur dulu semalam dengan ratu ini, ratu ini. Kalau mau baca ini, saya punya buku pesugihan ada. Ya, buku pesugihan ada, namun belum diterbitkan lagi itu. Ini gara-gara bahas syirik-syirik kayak gini, saya buat buku pesugihan aja lah. Biar orang-orang itu sadar. Ternyata ada yang kirim pesan ke saya. Saya mau beli buku pesugihan tadi. Dikira pesugihan ini untuk jadi sugih. Padahal nih, moco ini malah kena gue. Malah tobat. Malah terjebak gitu. Judulnya pesugihan biar kaya mendadak. Padahal lagi bantah pesugihan dari awal sampai akhir. Pesugihan di tanah Jawa. Terus tamimah sekarang lihat. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak untuk mengenal menangkal aib. Nah itu dulu kalau tamimah dipakai untuk nangkal sawan tadi. Biar anak ini gak nangis-nangis tadi terus gak? Nah dipakaikan tadi. Sama seperti zaman ini ada gak? Ada. Masih ada. Sama. Turun-temurun terus. Padahal ini di Arab sana. Beralih ke sini. Sama. Diimpor dari orang jahiliyah dulu. Terus. Beberapa ulama salaf memberikan keringanan kalau yang digantungkan adalah Al-Quran. Kalau pakai Al-Quran ada sebagian ulama itu bolehkan. Lanjut. Akan tetapi beberapa ulama salaf yang lain seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak memberikan keringanan dalam permasalahan ini dan memasukkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang terlarang. Nah, Ibnu Abbas tidak bolehkan. Murid-murid Ibnu Abbas juga tidak bolehkan. Alasannya apa? Empat tadi. Ya, baiknya tidak boleh ditinggalkan. Walaupun itu dari ayat Al-Quran. Jimat dari ayat Al-Quran baiknya ditinggalkan. Terus ruqyah. Ruqyah biasa disebut dengan jimat. Dalam hal ini dikecualikan ruqyah yang tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Nah, ruqyah mana yang boleh? Pokoknya tidak mengandung kesyirikan. Tidak ada minta tolong pada setan, tidak ada minta tolong pada jin. Mantra-mantranya yang dibaca harus jelas maknanya. Yang dibaca tadi dari Al-Quran, dari hadis, atau dari Asma'ul Husna, boleh. Namun kalau kita sudah tidak pahami maknanya, nah ini yang baru mengundang masalah. Terus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang meruqyah untuk menangkal ain dan sengatan binatang. Iya. Terus yang berikutnya tiwala tadi ya. Wa tiwala tasyirkun innar ruqa wa tamaim wa tiwala. Tiwala itu apa? Lihat. Tiwala atau pelet adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa barang itu bisa membuat seorang istri mencintai suaminya atau membuat seorang suami mencintai istrinya. Kita sebut apa? Pelet. Pelet tadi kan, jadi tiwala itu pelet. Ada nggak zaman ini? Banyak. Ada. Itu dari zaman Rasul sudah ingatkan dulu. Ya, dari zaman dulu sudah diingatkan sampai saat ini tetap ada. Bentuknya kayak apa? Ada yang tadi saya sebutkan pakai minyak wangi. ada. Ya, nanti ini disentuh ke sini, ini sudah dapat bau. Ini bisa. Semar mesem. Hah? Semar mesem. Kayak gimana bentuknya itu? Iya. Soalnya saya dapat info-infonya cuma dari internet, nggak pernah lihat di dunia nyata, nggak tahu ilmu-ilmu hitam kayak gitu, cuma tahu info ini. Karena di internet dilariskan juga, mau beli mau pesan pelet ini nanti ada, itu ada seperti itu. Dukun-dukun banyak di internet juga, hati-hati. Jadi tiwala itu sama dengan pelet tadi. Terus Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada khalayak ramai bahwa barang siapa yang menggelung jenggotnya." Ya. Menggelung jenggotnya terus. Memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang, maka Muhammad berlepas diri darinya. Muhammad berlepas diri darinya. Kalau Nabi berlepas diri berarti perbuatannya masalah. Tiga hal di sini. Nabi katakan pada Ruwaifi, "Ya Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bik." Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu itu panjang. Dan memang Ruwaifi itu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi. Wahai Ruwaifi, ingatlah, kabarkan pada orang-orang, jangan tiga hal ini dilakukan. Menggelung jenggot tadi, ini tujuannya, ini sebenarnya ada maksud-maksud tertentu, ada bentuk kesombongan dan yang lainnya. Kayaknya dulu penampilan orang Arab itu dari jenggotnya ini, kalau makin panjang kemudian lihat penampilannya kayak gitu, makin ganteng berarti dikira. Nah ya, ini catatan diberikan menggelung jenggot ini dalam rangka untuk sombong. Jadi sombongnya orang Arab tuh dengan jenggotnya itu digelung-gelung itu, nah, diikat gitu, ya. Dan ini biasanya dilakukan ketika perang. Dan ini biasanya dilakukan ketika perang. Nah, terus yang kedua yang dilarang, memakai kalung dari tali busur panah. Ini tadi yang diantara bentuknya taruh di unta misalnya, jimat berarti. Ya, ini Nabi SAW katakan Nabi berlepas diri. Yang ketiga, istinja, cebok, lalu dibersihkan dengan menggunakan kotoran binatang atau menggunakan tulang. Berarti kalau beristinja dengan kotoran binatang enggak boleh, menggunakan tulang juga tidak boleh. Terus waki. Ya, siapa tahu ada. Terus waki meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Barang siapa yang memotong tamimah yang dikenakan seseorang, maka perbuatannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak." Maka tadi Huzaifah potong, ya, jimat tadi. Pahalanya apa? Seperti memerdekakan satu orang budak. Itu diriwayat dari Waqi' seperti dari Sa'id bin Jubair mengatakan seperti tadi. Terus, walawan Ibrahim. Dari Ibrahim yang selanjutnya. Oke. Okay. Waqi' juga meriwayatkan bahwa Ibrahim berkata, "Para sahabat membenci segala macam jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran." Nah, Ibrahim di sini diberi catatan, dicatat tadi, para sahabat Ibnu Mas'ud. Para sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak setuju dengan jimat tamimah dari Al-Quran maupun bukan dari ayat Al-Quran. Maka tadi sebelumnya riwayat Imam Ahmad tentang Ruwaifi tadi digarisbawahi kalimat memakai kalung dari tali busur panah. Lalu kalimat yang terakhir, maka Muhammad berlepas diri darinya. Jadi kalau pakai jimat, Nabi Muhammad berlepas diri, artinya perbuatannya bermasalah. Kemudian yang waqi tadi dari Sa'id bin Jubair garisbawahi memotong tamimah, pahalanya garis bawahi sama dengan memerdekakan seorang budak. Memotong jimat pahalanya seperti sama memerdekakan seorang budak. Lalu dari Ibrahim, ini diberi catatan Ibrahim An-Nakhai namanya. Ibrahim An-Nakhai, murid dari Ibnu Mas'ud. Yaitu Ibrahim dan Ibnu Mas'ud juga, dan murid-murid dari Ibnu Mas'ud itu tidak setuju kalau memakai jimat dari Al-Qur'an maupun dari ayat Al, dari ayat Al-Qur'an maupun selain ayat Al-Qur'an. Berarti umum. Tujuannya apa tadi? Empat alasan tadi sudah disebutkan. Terus baca kandungan bab. Pengertian ruqyah dan tamimah. Tadi sudah jelaskan ya, ada pengertian ruqyah dan tamimah. Lalu yang kedua, pengertian tiwalah. Tiwalah tadi apa? Telet. Buat istri jatuh cinta, cinta mati pada suami, ya. Atau suami jatuh cinta pada istri. Biasanya ini kalau ya ini juga bisa terjadi pada pasangan perselingkuhan. Ya, pakai seperti itu juga. Tiwalah namanya. Pelet tadi. Terus yang ketiga, ketiga jenis benda tersebut di atas tanpa terkecuali termasuk syirik. Tiga hal di atas termasuk syirik, ya. Jadi baiknya juga yang dari Al-Qur'an itu ditinggalkan. Ruqyah yang termasuk syirik kalau tidak memenuhi tiga syarat tadi seperti kata Imam Suyuti. Terus yang keempat, ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengobati ain dan sengatan binatang tidak termasuk perbuatan syirik. Ruqyah dengan ayat Al-Qur'an tidak termasuk syirik, namun baiknya ditinggalkan. Ditambah keterangan, baiknya ditinggalkan. Walaupun tidak termasuk syirik, karena ayat Al-Qur'an kita tidak bisa sebut syirik. Jadi tidak termasuk syirik, namun baiknya ditinggalkan. Terus yang kelima, para ulama berselisih tentang apakah tamimah dengan Al-Qur'an termasuk perbuatan syirik atau tidak. Tamimah dari Al-Qur'an apakah termasuk syirik atau tidak? Tadi ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus yang keenam, mengalungkan tali busur pada binatang untuk menangkal ain termasuk perbuatan syirik. Tadi pakai tali busur, taruh pada hewan ini, bukan ke kita. Hewan yang dipakai, unta yang dipakaikan, termasuk syirik. Terus, ancaman keras bagi orang yang menggunakan kalung dari tali busur. Ancaman keras bagi orang yang menggunakan kalung dari tali busur. Terus, pahala yang istimewa bagi orang yang memutuskan tamimah pada seseorang. Apa pahalanya tadi? Seperti memerdekakan satu orang budak. Terus, perkataan Ibrahim tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan yang dimaksudkan oleh Ibrahim adalah para sahabat yang mendukung pendapat Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi pendapat yang mendukung pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Intaha. Selesai untuk sesi yang ke 10. Ketemu pada maghrib langsung insyaallah. Pertanyaan pada maghrib.